Khutbah pertama akan dibawakan oleh Habib Abu Bakar As-Siggab dan kemudian Habib Abdullah Al-Muhdar dengan bahasa Arab diterjemahkan oleh Habib Hadi Al-Idrus. Narjumna al-khutaba an yaktasiru min fi khutabihim ala 10 daqaiq. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. سيدنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا وقرتي أعيننا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ذوي العرفان أما بعد ساداتنا وحبائبنا الأجلاء وعلماءنا الكرماء والحاضرين إخواننا الأحباء Jamaah Khatmul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga malam hari ini, malam ke-15 bulan Ramadan, Lailah min layalil maghfirah, satu malam daripada malam-malam ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini. Fi mashhadi hadzal waliyil azim al karim sayyidina al habib alawi bin siggaf as siggaf dan semua para aulia dan salihin yang ada di tempat ini menyaksikan kita bersama-sama mengikuti acara khatmil quran, rutinitas yang biasa kita lakukan di setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita berada di golongan orang-orang yang mulia fid dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca mulai dari sejak awal-awal khatmil Quran sampai saat ini dan hingga akhir nanti menjadi syafi'an lana yaumal qiyamah, menjadikan pemberi syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita di hari kiamat, menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, bukti ketaatan kita bukan bukti pembangkangan kita. Amina ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah khatmil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Al-Quran sehingga kalau kita renungkan para ulama ahli balaghah al-bulagha ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Zalikal Kitabu, Alif Lam Mim, Allahu A'lamu Bimuradih. Alif Lam Mim, hanyalah Allah yang maha tahu akan maksud makna daripada ayat ini. Zalikal Kitabu, mereka para ulama ahli balaghah tidak hanya sekedar mengartikan kitab itu, akan tetapi mereka mengartikan Al-Quran yang sempurna itu. Karena al di dalam al-kitabu adalah al yang berfaedah lil kamal, menunjukkan kesempurnaan daripada Al-Quran. Sehingga mereka mengartikan zalikal kitabu, Al-Quran yang sempurna itu adalah al-kitab yang kemudian Allah mengukuhkan dengan sebuah takkid ma'nawi, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ini adalah takkid ma'nawi, pengukuhan Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang sempurna itu sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kemudian diteruskan oleh Allah dengan takkid lafzi kata para ulama ahli balaghah la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin di sini adalah sebenarnya kata para ulama merupakan pengulangan dari lafaz al-huda yang tersimpan di dalam za isim isyarah zalikal kitabu. Za di situ sudah mengandung makna al-huda, petunjuk. Maka hudan lil muttaqin adalah pengulangan dari kata al-huda yang tersimpan dalam za Al-Quran itu, sehingga ketika disebutkan zalikal kitabu maka yatabadar az-zihnu, akal manusia yang mengerti, yang memahami tentang ilmu Al-Quran langsung memahami bahwa Al-Quran ini adalah al-hidayah. Ketika disebutkan zalikal kitabu, mereka sudah faham, oh Al-Quran itu adalah petunjuk. Dan petunjuk tentunya adalah untuk manusia seluruhnya, yang sehingga fasaru bihidayatil Qur'ani al-muttaqin, dengan petunjuk Al-Quran itu mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Al-Quran ini ketika Allah menjelaskan bagaimana membackup perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kaum jahiliyah yang di tengah-tengahnya dikepung oleh orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat dukungan penuh dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya dengan modal apa? Modal Al-Qur'an yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi dalam keadaan kebingungan harus dengan cara apa merubah keadaan umat ini yang begitu luar biasa kehancurannya, kesesatannya, porak-porandanya, untuk menjadi umat yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada beliau, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa mal iman. Maka sebagaimana demikian itu Muhammad, aku wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Al-Qur'an di sini dibahasakan dengan ruh. Ruh itu artinya nyawa. Kenapa Al-Quran dibahasakan dengan ruh atau nyawa? Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu alimu Hijaz, beliau mengatakan dalam tafsirnya, Al-Quran dibahasakan dengan ruh li'annahu yufidul ilma ba'dal jahli kama annar ruha yufidul hayata ba'dal mauti. Karena Al-Quran itu memberikan faedah ilmu pengetahuan setelah kebodohan dan kesesatan, orang menjadi mengerti dan menjadi terarah hidupnya karena Al-Quran, sebagaimana orang yang nyawa fungsinya yang menghidupkan orang yang asalnya mati menjadi hidup karena adanya ruh, adanya nyawa. Begitulah Al-Quran ibarat nyawa dalam kehidupan kita. Maka para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya bagi kita yang sudah sering mengikuti khatmil Quran, saya hanya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala menjelaskan dalam firman-Nya, wa kadzalika awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Orang-orang yang menerima Al-Quran ini ada tiga macam, ada tiga jenis. Yang pertama adalah orang yang disebut ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, yang menganiaya dirinya, Siapa itu? Orang yang membaca Al-Quran tetapi rajahat sayyiatuh ala hasanatih, keburukannya masih lebih banyak dan lebih unggul daripada kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, orang yang tengah-tengah. Siapakah mereka orang yang muqtasid? Manistawat hasanatuh wa sayyiatuh, orang yang kebaikannya dan keburukannya sama. Kebaikannya 50%, keburukannya juga 50%. Taatnya 50%, maksiatnya juga 50%. Dan yang terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ketika menerima Al-Qur'an. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang rajahat hasanatuhu ala sayyiatih, yang kebaikannya jauh melampaui keburukannya dan kemaksiatannya. Seperti orang yang kita saksikan di depan kita ini pusaranya, Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, termasuk di dalam kelompok yang ketiga ini, sabiqun bil khairat. Karenanya dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dengan bacaan lantunan ayat Al-Quran, doa-doa yang kita dengarkan dan kita amini bersama, mudah-mudahan ruh beliau kita yakin hadir bersama kita dan kita dimasukkan dalam kelompok sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kiranya tidak layak jika al-fakir berpanjang lebar. Akan lebih bermanfaat kita mendengarkan bersama apa nanti ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar, untuk kita jadikan bekal kita meneruskan perjalanan Ramadan yang tinggal setengah ini. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kita sampai kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang min utaqaillahi minan nar, orang-orang yang terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, wa ya mujibas sa'ilin, wa ya rahimal masakin. Hadza ma lazima minni wal afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.